اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أردته من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب. فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما نحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة penuaian rindu akan ladang dan agar segera tiba masa jumpanya. Nabi kepadanya ia rindu, jika kau benar cinta dan haus akan rindu bersua dengannya, sebagaimana kerik unta itulah bukti rasa itu padanya tanpa sandiwara. Perjalanan panjang akan mencapai muara hulu. Cahaya kubah mulia di kota akik terpancar di depan mata. Nur di kubah hijau itu tiada pernah redup dan tiada akan tertandingi. Lantaran jasad sang kekasih meredam semua kegelapan duniawi. Pertemuan ini kian masa kian mendekati takdirnya. Dengan ridhonya, semua kegembiraan itu berkumpul menyatu. Pada hari ini, kusaksikan bahwa seluruh rasa mulia dan cinta tak ada sedikit pun selir di hati. Tanda sedikit pun selir di hati selain pada insan paling mulia. Tanpa janji muluk dan harapan yang khawatir dikhianati, rasa cinta itu tentu berbalas indah dan menghapus semua lara. Dialah manusia sempurna, manusia sempurna, Nabi pilihan di seluruh zaman. Baginya lah segala keluhuran, derajat dan martabat kemuliaan. Sudah ada maktub pada semua sabda Tuhan tentang kemuliaan dan ketinggian kedudukan. Tiada lagi diragukan. Maka jika dimulailah sebuah perjalanan perpindahan hati dan pandangan. Tak lagi dengan unta sebagai tunggangan. Jika tiba pada sebuah waktu paling mulia, berbagilah hari di mana ia sang panutan dahulu dilahirkan. Maka rayakanlah. Sepanjang hayat masih hangat dan nafas masih berpacu dalam lengan, doa dan rahmat takkan usai terpanjat di bawah gemerlapnya sorot-sorot bintang. Kepada sang kekasih, cahayanya abadi melampaui semua. juga seluruh kerabat, sahabat, dan para umat. Doa kami abadi terpatri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ma asa an yuqala fi man wasafahu al-Qur'an wa araba an fadailihi التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه واجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kilau cahayanya lingkupi seluruh muka bumi. Di sana purnama bersinggasana menebar misteri. Kesempurnaan itu tiada mampu tertandingi. Seluruh kata dan ekspresi dibuat lumpuh lesi. Ya badrotim min hazakullaka mani madha yu'abbiru an ulaka maqali. Ya badrotim min hazakullaka mani madha yu'abbiru an ulaka maqali. Antal ladhi أشرقت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال. Segala cipta terbentang, alam semesta raya, tak pelak ada dan hilang, lahir dan pergi, tebar sinarmu bermulia tinggi. Segala kelam dan nista lenyap. dengan adamu seisi bumi berani bersaksi. Termandikan cahayamu seketika benderang, nikmat dan petunjukmu menyusupi pori-pori. Hapus, hapus rongrongan dahaga yang meradang. Ya badrotim min haza kullaka mani mada yu'abbiru an unaka makoni. Ya badrotim min haza kullaka mani dan harapan hamba tak kunjung usai. Panjat pada Tuhan sang penebar kasih, asyrafta fi ufukil ulama, mahauta bin cinta dan maha pembalas. Siang malam antar pikir dan nurani agar kekal abadi dalam lindung sang kekasih. Genap seluruh yang kau cinta dan kau lindungi. Handai taulan sanak saudara tak terkecuali, juga terlimpahi kasih murni sang ilahi. Ya badrotim, ya yang maha tinggi juga maha mengasihi. Iya yang maha tinggi juga syaraqta fi